Semua takdir, apa yang akan terjadi Allah subhanahu wa tahu, rinciannya tahu Allah. Yang kedua, Allah menuliskan takdir yang Allah ketahui itu di Lauh Mahfuz. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada qalam, awwalu ma khuliqa qalam. Yang pertama ditulis adalah, yang pertama diciptakan adalah qalam. Qala Allah uktub, Allah berkata kepada qalam, alat pencatat, pena, tulislah. Qalam mengatakan, ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub kulla maqadir, catat semua takdir. Ya, dan Allah telah menetapkan seluruh takdir 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lalu ini takdir pertama, ini namanya takdir umur dunia. Kemudian ada takdir umur manusia. Itulah yang ditulis oleh malaikat ketika seorang manusia berada pada kandungan ibunya 4 bulan. Ditiupkan ruh, dituliskan amalnya, rezekinya, ajalnya. Kemudian apakah dia berbahagia atau sengsara, atau dia sengsara atau bahagia, masuk neraka atau masuk surga, dan ditulis. Itu seumur manusia, untuk umur manusia. Dan itu juga tidak lepas dari apa yang telah Allah tulis di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian ada rincian untuk setiap tahun. Kepada setiap individu, setiap alam, semuanya. Apa yang akan terjadi, gempa yang akan terjadi pada tahun ini telah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menulisnya pada malam Lailatul Qadar, pada Ramadan kemarin. Apa yang terjadi, ya, termasuk juga apa varian corona yang baru, ya, semuanya ditulis. Apalagi ada barang yang hilang, ditulis pada malam itu. Apa yang rincian itu sudah ditulis. Baik. Makanya itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Wa qawlu ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun dan ruh, yakni Jibril juga ikut turun. Kemana? Ke bumi. Biidni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dengan membawa setiap perintah. Yakni ma'naha wa ma'nahu yuzhar lil malaikati ma sayakunu fiha, ditampakkan kepada malaikat apa yang akan terjadi pada tahun itu. Wa ya'muruhum bi fi'li ma huwa min wadhifatihim, maka Allah memerintahkan kepada mereka melakukan apa yang tugas mereka. Pada malam itulah dirinci tugasnya ke para malaikat. Wa kullu dhalika mimma sabaqa ilmu Allah Ta'ala bihi wa taqdiruhu lah. Semua itu bagian dari apa yang telah Allah ketahui lebih dahulu dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Jadi rincian tadi tidak akan keluar dari takdir Allah dan apa yang telah diketahui oleh Allah. Malaikat Mikail ya, yang mengatur hujan, mengatur rezeki. Apa yang, berapa kali hujan yang akan terjadi pada tahun ini ya, sebagai tugasnya malaikat Mikail dijelaskan. Jadi ada rinciannya pada itu. Ini yang pertama. Waqilah, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu kenapa nama dengan Qadar? Sumiat Lailatul Qadri. Dinamakan Lailatul Qadar li'azami li'azami qadriha wa syarafiha. Karena agungnya kedudukan dan kemuliaannya. Maka nama dengan malam mulia. Nah, jadi Qadar itu artinya malam mulia jadinya. Kalau yang tadi malam Qadar yaitu malam ketetapan takdir. Kalau yang pertama. Maksudnya ketetapan takdir yaitu merinci takdir satu tahun yang akan datang. Atau karena kemuliaannya. Wa ajma'a man ya man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhir ad-dahr lil ahadith as-sahihah al-mashhurah. Sepakat orang yang diakui perkataannya. Ya, ulama-ulama yang diakui pendapatnya sepakat atas keberadaan atau adanya malam Lailatul Qadar. Dan wadawamiha, selalu continue ada. Ila akhir dahar, sampai akhir zaman. Apa yang menyebabkan dia itu ada? Buktinya apa? Adalah hadis-hadis sahih yang masyhur. Walaupun ada orang mengatakan dia adalah intelektual muslim, dia katakan malam Lailatul Qadar itu hanya sekali waktu turun Al-Quran aja. Ya, saya itu tidak ada lagi. Ini salah total. Malahan seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar itu ada bersama adanya Nabi? Jika seandainya Nabi itu wafat, Lailatul Qadar itu diangkat? Kata Nabi, tidak. Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, menunjukkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu setiap tahun pasti ada. Tayyib. Qala al-qadhi. Qadhi berkata, wa ajma'a man wa ikhtalafu fi mahalliha. Ulama berselisih di dalam di mana tempatnya. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Faqala jama'atun, sekelompok ulama mengatakan, hiya mutanaqilatun takunu fi sanatin fi lailatin wa fi sanatin ukhra fi lailatin ukhra wa hakadha. Bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak tetap pada tanggal tertentu. Akan tapi dia pindah-pindah. Satu tahun di malam tertentu, di malam A, pada tahun yang lain, pada malam yang lain lagi. Kalau tahun kemarin misalkan malam ke-21, malam sebelum tahun sebelumnya boleh jadi tidak 21. Yang akan datang tidak mungkin juga 21. Berpindah-pindah. Artinya tidak ada ketetapan tanggal tertentu. Wa bihadza yujma'u bainal ahadits. Dengan pendapat ini dikompromikan semua hadis. Dilihat semua hadis ini semuanya sebagaimana di hadis yang kita baca tadi, ada melihat begini, ada melihat begini, dan digabungkan. Maka dihasilkan, oh kalau begini berarti tidak satu malam, tapi berpindah-pindah. Tahun ini malam ini, tahun besok mungkin malam lain. Wa yuqal, ada yang mengatakan kullu hadithin jaa bi ahadi awqatiha wala ta'aradu wala ta'arada fiha. Dan dikatakan setiap hadis yang datang dengan waktu-waktunya dan itu tidak kontroversial, tidak ada saling bertentangan. Satu hadis mengatakan 21, satu hadis mengatakan 25 atau yang lainnya 27, ya. Maka ini katakan inilah tahun-tahun yang berbeda. Qal wa nahwu hadza qawlu Malik wa Thawri wa Ahmad wa Ishaq wa Abu wa Abi Thawr wa ghairihim. Dan seperti ini, yakni pendapat di atas itu adalah pendapatnya atau perkataan Imam Malik, Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, Abi Thawr dan yang lainnya. Qalu, mereka mengatakan, wa innama tantaqilu fil ashr awakhir min Ramadan. Mereka mengatakan perpindahannya itu hanya pada 10 hari terakhir, tidak dari awal. Waqila, ada yang mengatakan bal fi kullihi. Ada lagi berpendapat malam seluruh malam Ramadan pindah-pindah dia. Tidak pada 10 hari terakhir. Waqila, ada lagi mengatakan innaha muayyanah fala tantaqil abadan. Dia telah ditetapkan maka dia tidak bergeser sama sekali. Dia tidak pindah-pindah. Ada lagi mengatakan begitu. Bal hiya lailatun muayyanatun fi jami'is sinina la tufariquha. Wa 'ala hadha qila fi as-sanati kulliha. Malahan dia katakan dia adalah malam yang tertentu di seluruh tahun yang tidak pernah dia tinggalkan. Tetap di situ aja katanya. Dan ini setiap tahun seperti itu. Itu berarti lawan dari perkataan yang pertama. Perkataan pertama adalah dia berpindah-pindah. Wa huwa qawlu Ibnu Mas'udin wa Abi Hanifah wa sahibaih. Itu ada pendapat dari Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah dan kedua muridnya. Wa qila bal fi syahr Ramadan kullih. Malahan di dalam bulan Ramadan semuanya, wa huwa qawlu Ibnu Umar wa jama'atun min as-sahabah. Bal fil ashr wasati wal awakhir. Ada lagi mengatakan 10 ke pertengahan dan terakhir. Qila fil ashri al-awakhir, ada mengatakan 10 terakhir. Wa qila takhtasu bi awtar al-ashr, ada mengatakan khusus untuk bilangan-bilangan ganjil yang 10, yakni maksudnya hari 10 terakhir. Wa qila bi ashfa'iha, ada mengatakan dengan bilangan genapnya juga, sebagaimana kama fi hadis Abi Sa'id. Qila bal fi thalatha, fi thalathin wa 27, ada mengatakan terjadinya itu pada malam ke-23 dan atau 27. Wa huwa qawlu Ibn Abbas, itu perkataan Ibn Abbas. Qila tutlabu fi lailati as-sab'in 17 aw 21, ada mengatakan carilah pada malam ke-17 atau malam ke-21 aw 23 atau malam ke-23. Wa huki an Ali wa Ibn Mas'ud, itu dihikayakan dari Ibn Ali dan Mas'ud. Wa qila lailatul 23, ada mengatakan dia adalah malam ke-23, ya, dan yang lain-lainnya dari pendapat ini. Tapi yang disepakati apa tentang malam Lailatul Qadar itu, apa yang disepakati? Tidak pula 10 terakhir. Yang disepakati oleh ulama adalah malam Lailatul Qadar itu tetap ada. Ya, tetap ada. Selalu ada. Berbeda pendapat mereka di mana tempatnya, ya gitu ya. Tapi sekelompok dari ulama melihat dan meninjau hadis-hadis, maka mereka berpendapat dia berpindah-pindah satu tahun pada tahun yang lain. Di mana perpindahannya? Ah, ini lagi berbeda pendapatnya. Ada mengatakan 10 hari terakhir, ada mengatakan Ramadan seluruhnya. Ya. Taib. Qala al-qadhi, Qadhi mengatakan wa shadza qawmun faqalu, ada sekelompok orang aneh, dia mengungkapkan aneh. Qalu, mereka mengatakan rufi'at, malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat, tidak ada lagi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam hina talaha rajulani farufi'a, ketika ada dua laki-laki bersengketa, saling caci menyaci, yakni bertengkarlah, lalu malam Lailatul Qadar itu hilang. Wa hadha ghalatun min ha'ula'i syadhin li'anna akhir al-hadithi yaruddu 'alaihim. Ini ada kekeliruan mereka-mereka yang aneh, ya. Akhir dari hadis membantah mereka. Ya. Fa innahu qala fa rufi'at wa asa yakuna khairan lakum faltamisuha fi sab'il wa tis'a. Boleh jadi diangkat dan boleh jadi itu adalah baik bagi kalian, maka carilah, nah ini ujungnya, carilah malam Lailatul Qadar itu di 7 atau 9, di 7 atau 9 yang tersisa, berarti malam 21 dan 23. Ya. Hakadha fi awal sahih Bukhari wa fihi tasrih bi anna al murad bi raf'iha raful bayan ilmi 'ainiha. Begitu penjelasan ya yang jelas, dan ada maksud dari diangkatnya, yaitu diangkatnya keterangan tentang kapan terjadinya. Jadi yang diangkat itu bukan malamnya, tapi pengetahuan ini malamnya kapan, nah, gitu. Sehingga diangkat. Diangkatnya atau tidak diketahui malam itu, boleh jadi itu baik bagi kita. Ya, sehingga carilah dia di 7 atau 9. Kalau seandainya diketahui satu malam, tentu orang boleh jadi dia mengandalkan malam itu kemudian tidak beribadah pada malam yang lain. Tapi ketika disamarkan, tidak diketahui, maka yang menyebabkan semuanya berpacu demi mendapatkan itu, sehingga dia bisa menghidupkan malam-malamnya terus. Sebagaimana Nabi SAW kata Aisyah, "Idza dakhala al-'ashr ijtahada ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi bersungguh-sungguh apa yang tidak beliau lakukan pada waktu yang lain. Walau kana al-muradu raf'u wujudiha lam ya'mur bil tibasiha. Kalau seandainya maksud dengan diangkat malam Lailatul Qadar itu maksudnya adalah tidak ada lagi, untuk apa gunanya itu dicari? Ya. Kata kelompok orang ini katanya sudah diangkat. Itu adalah pendapat yang salah. Maknanya adalah diangkat penetapan malamnya. Baik, kita lihat hadis yang telah kita baca. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, anna rijala min ashabin nabi uru Lailatul Qadri fil manam. Sekelompok dari sahabat Nabi dilihatkan malam Lailatul Qadar kepada mereka pada tidur mereka, yakni dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur mereka, mereka melihat Lailatul Qadar. Fi sab'il awakhir, pada 7 hari di akhir dari Ramadan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Ara, saya melihat ru'yakum, mimpi kalian qad tawata'at fi sab'il awakhir." Telah sepakat mimpi kalian pada 7 hari belakangan. 7 hari yang tersisa maksudnya. 7 hari yang tersisa dari Ramadan. Faman kana mutaharriyaha, siapa yang ingin mencarinya, falyataharraha fi sab'il awakhir, maka hendaklah dia cari pada 7 hari terakhir. Jadi kalau sudah ditentukan 7 hari terakhir, ini ada indikator sudah dipersempit lagi gitu ya. Kalau selama Ramadan masih lapang nih 30 hari. Harus dihidupkan ke 30 harinya. Ya, dipersempit lagi, dipersempit. Dari 10 hari menjadi 7 hari. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar juga, taharraw Lailatul Qadr fi sab'il awakhir. Carilah malam Lailatul Qadr pada 7 terakhir. Masih dari beliau, qal ra'a rajulun anna lailatul qadri lailatu 27. Ada seseorang melihat mimpi dia, maksudnya dia melihat malam Lailatul Qadar itu adalah pada 10 pada 27. ya, pada malam 27. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ara ru'yakum fil ashr awakhir." Saya melihat mimpi kalian adalah pada 10 terakhir. Jadi Nabi tidak memperkuat mimpi orang, satu orang yang mengatakan dia 27 pada malam 27, tapi Nabi mengatakan mimpi-mimpi kalian ini semuanya sudah pada 10 hari terakhir. Fatulubuha fil witri minha. Carilah di bilangan ganjil dari 10 hari terakhir. Nah, dipersempit lagi. Tadi 7 hari. Sekarang 10 hari di dalam malam ganjil. Berapa hari? Hah? Diskon 50%. 5 hari. Ya, 10 hari terakhir, tidak witir pada 7 hari terakhir, tidak. Tapi mulai dari 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari. Baik. Hadis yang ketiga atau yang keempat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, kata Ibnu Umar, li lailatul qadr, tentang malam Lailatul Qadar, inna nasa minkum qad uru annaha fi sab'il awal, sekelompok dari kalian bermimpi atau diperlihatkan kepadanya bahwa malam Lailatul Qadar itu pada 7 pertama, yakni pekan pertama, begitu ya. Wa uriya nasu minkum annaha fi sab'il ghawabir. Sekelompok kalian juga melihat bahwasanya dia berada pada 7 ghawabir. Ghawabir itu adalah bawaqi, yang tersisa. Nah, yang satu 7 yang pertama. Sekelompok lagi 7 yang terakhir. Apa kata Nabi? Faltamisuha fil ashril ghawabir. Kata Nabi, carilah pada 10 yang terakhir. Ya. Nah, dari masih hadis, beberapa hadis ini menunjukkan kepada kita, ini aja sudah berselisih, dan ini menunjukkan bahwa pendapat yang tadi itu lebih tepat. Yaitu dia berada pada 10 hari terakhir dan dia berpindah-pindah. Saya rasa sampai di sini dulu kajian kita, ya. Coba kita lihat kalau ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan. Perihal takdir, Buya, realita yang ada menunjukkan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuan dia melakukan dan meninggalkan sesuatu. Bagaimana seorang muslim sebaiknya melihat antara kehendak makhluk dan kehendak Allah sehingga dia, sehingga kita dijauhkan dari pemahaman qadariyah dan jabariyah? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Apa yang kalian kehendaki, ya, tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali kehendak Allah juga berlaku. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehendak, keinginan, ikhtiar untuk memilih. Ya. Maka kehendak dan ikhtiar kita itulah yang akan diberikan ganjaran. Jika ikhtiar kita adalah baik, kita mendapatkan pahalanya yang baik. Jika kehendak dan ikhtiar kita adalah jelek, kita mendapatkan dosa. Namun ujung dari itu semua adalah kehendak Allah yang berlaku. Ya, kehendak Allah yang berlaku. Maka kita tidak seperti Qadariyah yang mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, Allah baru tahu kalau saat ini sudah terjadi. Enggak. Manusia baru tahu itu takdirnya apabila terjadi. Dan Allah sudah mengetahui sebelumnya. Dan telah Allah tetapkan. Jabriyah Beda lagi, manusia ini tidak punya daya dan upaya. Maksudnya tidak ada hak dia ikhtiar, dia betul-betul terpaksa. Beda. Tidak ada ikhtiarnya, tidak ada keinginannya, tidak ada kehendaknya. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Jabriyah. Sehingga mereka mengatakan ya, bahwa manusia ini bagaikan robot. Nah, ini tidak. Manusia yang benar itu manusia punya ikhtiar, diberikan ikhtiar oleh Allah. Diberikan kemampuan, diberikan keinginan. Ya, berdasarkan perbuatannya inilah dia akan diberi pahala atau diberi dosa apabila itu berbuat dosa. Semua yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, tidak akan lepas dari masyiatillah, kehendak Allah. Tapi apakah setiap yang dikehendaki oleh Allah, dicintai oleh Allah? Tidak. Masuk Islamnya seorang kafir, ada keinginannya enggak tuh? Ada. Dia melihat keinginan dia masuk Islam, ada keinginannya. Lalu Allah berikan kehendak. Ya. Lalu dia masuk Islam. Bagus enggak? Bagus, dicintai oleh Allah, dicintai. Tapi yang kedua, murtadnya seorang muslim. Murtadnya seorang muslim. Terjadinya murtad. Itu kehendak Allah atau tidak kehendak Allah? Kehendak Allah. Diingin apa namanya? Disukai oleh Allah? Tidak. Lalu manusia kenapa dia murtad? Ada keinginan dia. Kalau tidak ikhtiar dia, dia tidak akan memilih. Tapi pilihannya ini ya disetujui oleh Allah. Disetujui, kalau enggak akan terjadi. Tapi apa hikmahnya disetujui oleh Allah? Ya, bahwa dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah itu dicintai oleh Allah? Tidak. Ya, Allah menciptakan kemurtadan, Allah menciptakan keislaman, Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Ya, untuk segala hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di ujung itu semua, takdir itu adalah rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.